Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sekarang kita lanjutkan sesi ke-42 tentang inna wa akhwatuha. Inna dan saudara-saudaranya, bagian dari isim marfu yang ke-6. Jadi sama seperti kana tadi, namun bedanya nanti ada sedikit perbedaan dengan inna. Namun sama-sama yang mengubah mubtada dan khobar. Namun inna nanti masuk huruf. Tulis inna itu huruf. Kalau kana tadi apa? Fi'il kan? Kalau inna huruf. Kalau huruf enggak usah bingung itu ada fa'ilnya enggak ada. Huruf itu enggak ada kaitannya dengan itu. Namun nanti bisa disambung-sambung. Nah, lihat kalimat di bawahnya, inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya. Inna dan saudara-saudaranya. Tadkhulu apa? Masuk. Ala pada al-mubtada'i wal khobari, masuk pada mubtada' dan khobar. Fatansibul mubtada'a, dia menasabkan mubtada', menasabkan mubtada', wa yusamma ismaha, dan dinamakan isim inna. Wa tarfa'ul khabara wa yusamma khabara'a, dan dia merofakkan khobar. Wa yusamma, dan dinamakan khobar inna. Dinamakan khobar inna. Coba kita lihat-lihat dulu rumusnya ya. Rumusnya. Ini mubtada, ini khobar. Inna itu artinya sesungguhnya. Mubtada hukumnya apa? Marfu ya. Khobar marfu juga ya. Sekarang inna masuk. Tadi dikatakan oleh Ustaz Aceng, mubtadanya nanti jadi mansub. Dia menasobkan mubtada. Dia menasobkan mubtada. Ini berarti jadi mansub. Innanya merubah mubtada jadi namanya isim inna. Nah, kemudian yang kedua khobar. Khobarnya tetap marfu. Ini tetap marfu. Jadi apa? Khobar inna. Begitu. Dah? Bedanya dengan kana apa? Nah, kebalikannya ya. Kalau kana di sini jadi marfu, sini mansub. Itu saja bedanya. Nah, sekarang lihat contohnya. Allahu Azizun. Mubtada dan khobarnya contohnya sini. Allahu Azizun. Kalau sudah makin jauh itu harokatnya saya enggak tulis semuanya nanti. Mikir sendiri ini. Ya. Masukkan inna. Ingat kata yang pertama ini mubtadanya, ini mubtada lafadz Allah mubtada ya. Azizun khobar, diterangkan menerangkan. Kemasukan inna. Jadi mansub dulu mubtadanya, berarti apa? Innallaha. Ini isim inna. Hukumnya apa? Mansub. Kemudian azizun, ini khobar inna marfu. Gitu aja. Jadi lihat dulu mubtadanya mana, khobarnya mana. Nanti mubtadanya jadi mansub, jadi isim inna, khobarnya tetap marfu, jadi khobar inna. Rumusnya tadi diingat baik-baik, ini rumus sampai hari kiamat ini. Itu rumus penting. Dia contoh yang kedua di buku. Umaru adilun. Jadi apa berarti inna? Inna umara adilun. Abuka tabibun. Ayahmu tabib. Masukkan inna jadi apa? Kenapa abaka? Masuk isim apa itu? Asma'ul khamsah. Berarti inna abaka tabibun. Mansubnya dengan fathah. Apa? Alif. Inna abaka tabibun. Saya kira kiainya ikut sholat tiarab, sholatnya tiarab juga. Al-waladani rosibani. Dua anak laki-laki itu rosib. Rosib apa? Gagal, enggak lulus. Anta rosib. Kalau bilang rosib, berarti gagal. Inna masuk pada al-waladani rosibani. Jadi inna waladaini rosibani tetap rosib. Rosibani. Kemudian yang terakhir, inna masuk pada mudarrisuna, al-mudarrisuna sa'imuna. Jadi innal mudarrisina sa'imina. Sa'imuna. Saya kira harus ngantuk. Kemudian lihat di halaman berikutnya 47. Akhwatu inna, saudara-saudaranya inna. Sudah masuk saudara-saudaranya. Ya, saudara-saudara inna ada, lihat wa akhwatu inna, saudara-saudara inna anna. Cuma beda fathah saja. Inna anna. Sama artinya sesungguhnya. Ka anna. Seperti ka'anna seperti walakinna, lakinnanya ya, wanya enggak usah di ini. Harusnya Ustaz Tasin enggak masukin huruf wa saja itu. Bingung nanti. Lakinna akan tetapi laita. Ya laitani kuntu turaba. Ya laita, andai saja. Ya laitani kuntu turaba, andai saja aku jadi tanah kembali. Artinya tidak disiksa pada hari kiamat. Namun gak bisa kan? Jadi laita itu tidak terjadi, cuma andai-andai saja. Terus apa tadi? La'alla. La'alla itu semoga. La'alla ka khairun, moga kamu itu baik-baik saja. La'alla ka sihatun, moga kamu itu sehat. Kalimat doa, semoga, moga. La'allakum tattaqun. Ya. Nanti pembahasannya lagi kita lanjut nanti bar salat. Maghrib. Insyaallah.